Mitra bisnis terjebaknya Indonesia dalam perang modern seperti diungkap oleh Kwi Kian Gi dalam salah satu tajuk di web diskusi interaktifnya diakibatkan oleh menipisnya rasa bangga terhadap kemampuan bangsa sendiri, hilangnya percaya diri hingga terbentuknya pemikiran dari para elit serta komprador yang berpandangan bahwa bangsa ini harus bergantung atau minimal bekerja sama dengan bangsa asing dengan dalih liberalisasi atau globalisasi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini, inilah perbincangan Pas FM bersama Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, mengapa upaya untuk meningkatkan nasionalisme seolah tak bergaung serta kalah oleh semangat liberalisasi? Oleh karena yang masih punya nasionalisme itu jumlahnya sedikit dan dia tidak terdengar suaranya dan tidak pernah dihiraukan. Ya, saya berbicara seperti ini di mana-mana tidak bergaung. Tidak bergaung itu sedang seolah-olah zamannya sedang zaman era yang dinamakan globalisasi kayak apapun juga namanya itu. Lantas, apakah itu ada kaitannya dengan kuatnya intervensi dari pihak asing guna melanggengkan kondisi ini, Pak Kwi? Oh, intervensi dari luar biasa hebatnya. Nah, sekarang bayangkan saja kebijakan seperti politik ya. Kita kan sekarang ini sistem pemilu itu kan sudah 100% seperti Amerika. Jadi dipilih langsung oleh rakyat dan tidak ada lagi perwakilan, tidak ada jiwanya Undang-Undang Dasar 45 kan sudah tidak ada lagi. Yaitu yang dulu sudah dipikirkan matang-matang sebetulnya. Para pendiri bangsa kita itu bukannya nggak ngerti, mereka sekolah, mereka ngerti semua persoalannya dan kalau menurut pendapat saya sih lebih unggul ya ketika mereka mengatakan mengapa di dalam konstitusi kita dan di dalam ketatanegaraan juga dalam praktek pernah kita mengalami suatu periode bahwa keputusan itu tidak diambil dengan pemungutan suara. Tetapi dengan musyawarah sampai dicapai mufakat yang dibimbing oleh hikmah kebijaksanaan. Nah itu penjelasannya mengatakan kalau dipungut suara lalu mayoritas terus menang, apa ya benar bahwa 51% itu mewakili kehendak seluruh rakyat itu. Bedanya antara 51% 49% cuma 2 tapi itulah yang dominan itu. Nah, itu pikiran ini banyak dianut oleh bangsa-bangsa yang maju yang demokrasinya sudah lama. Tetapi dalam praktek kadang-kadang sebelum dipungut suara, marilah kita bicara habis-habisan. Kita sekarang kecenderungannya menjurus pada dikit-dikit pungut suara. Gitu. Demikian Kwi Kian Gi. Benny Rahmadi, Pas FM.